alamin. Makanya kata Syekh, ini merupakan afdol min anwa'is sabr. Kata Ibnu Qayyim, akmal sabar yang sangat sempurna. Barakallahu fikum. Lalu kata Syekh, wa hadza tartibu min haitsu huwa. Urutan ini sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima takdir. Urutan seperti ini min haitsu huwa, dari sisi sabar itu sendiri. La bi'tibari man yata'alaq bihi, bukan berkaitan, bukan teranggap dari hubungan orang yang bersabar. Begitu, dilihat dari jenis sabarnya itu, bukan dari man yata'alaq bihi, orang yang melakukan kesabaran. Wa illa faqad yakunu sabru 'alal maksiyah, kalau tidak maka sabar meninggalkan maksiat asyaq 'alal insan, lebih berat bagi seorang minas sabri 'ala tha'ah, daripada sabar menjalankan ketaatan. Ini karena para ulama berbeda pendapat mana yang lebih sempurna, menjalankan ketaatan, sabar menjalankan ketaatan, atau meninggalkan maksiat. Syekh mengatakan kalau jenis dilihat dari jenis sabarnya, menjalankan ketaatan itu lebih utama, lebih a'la daripada meninggalkan maksiat. Dan di sana ada yang berpendapat meninggalkan maksiat lebih berat. Ini dilihat dari orangnya. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan maksiat dia harus melawan 4 perkara. Yang pertama adalah nafsul insan, jiwa orang itu sendiri. Jiwa orang itu sendiri, wa inna nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya nafsu, manusia itu selalu menyuruh hal yang jelek. Illa man rahimah rabbuk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Pada asalnya nafsu manusia itu condong menginginkan berbuat jelek, tidak mau dikungkung dengan hukum. Wa inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahimah rabbuk. Ini harus dilawan, melawan hawa nafsunya. Yang kedua, syaitanuhu. Sabar meninggalkan maksiat berarti dia melawan setannya, bisikan-bisikan jahat dari setan, dari manusia, dari jin. Begitu. Yang ketiga, hawa. Dia harus mampu melawan hawahu, hawa nafsunya. Hawa. Karena masing-masing orang punya hawa, keinginan. Yang ketiga, dunyahu, dunianya. Karena dunia itu ulwatun khabirah, manis rasanya, hijau warnanya. Orang kalau sudah melek dunia, condong kepada dunia, dia akan mudah melakukan maksiat. Ketika diajak meninggalkan maksiat, berat. Kenapa berat? Lebih condong kepada dunia. Bal tu'sirunal hayatat dunia. Kata Ibnu Qayyim, paling tidak dia melawan 4 poin ini untuk bisa meninggalkan maksiat. Makanya sebagian mengatakan bersabar meninggalkan maksiat afdol. Kenapa? Asyak wa as'ab, lebih berat dan lebih sulit. Barakallahu fik. Kembali kepada ucapan Syekh Utsaimin, kalau tidak maka dikatakan sabar meninggalkan maksiat ini Barakallahu fikum. Termasuk hal yang utama, ala ta'ah idha futina. Lebih-lebih kata Syekh, ala sabri alal maksiati asyak alal insan minas sabri ala ta'ah. Sabar meninggalkan maksiat lebih berat bagi seorang dari sabar menjalankan ketaatan. Contoh apa? Contoh, berarti ini sabar dilihat dari orangnya, bukan dari jenis sabarnya. Contohnya apa? Idza futinal insanu mathala. Apabila seorang diuji. Apa ujiannya? Bimro'atin, dengan wanita. Jamilatin, wanita yang cantik. Tad'uhu ila nafsiha. Wanita yang cantik mengajak dirinya. Fimakanin khalin, di tempat yang kosong. La yattali'u alaihi, tidak ada yang melihat antara dia dengan wanita itu. Illallah, kecuali Allah. Wa huwa rajulun syabun dusyahwatin, dan dia laki-laki yang masih muda dan memiliki syahwat yang kuat. Maka dalam kondisi seperti ini, kondisi sabar seperti ini, fasabru an hadhil ma'siyati asyaq ma yakunu 'alan nufus, akan lebih berat bagi anak muda ini. Akan lebih berat bagi anak muda ini melawan hawa nafsunya. Bisa dibayangkan, anak muda syahwatnya sedang kuat, di SMS atau dikirimin ajakan bermaksiat. Tentu kalau bukan karena sebab pertolongan Allah, dia tidak mampu. Barakallahu fikum. Berat bagi dia. Kenapa? Karena dia masih muda. Wa huwa yusalli, qad yusallil insan, namun kadang juga, kadang seorang, qad yusallil insan mi'ata raka'atin, kadang seorang sholat 100 rakaat. Maksudnya 100 bukan sholat 100 rakaat, misalnya sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dihitung. Kalau seandainya dia terus rajin beribadah, dihitung sampai 100 rakaat dia jalankan ibadah, wa takunu ahwan alaihi min hadza, bagi dia lebih ringan daripada godaan wanita ini. Untuk sholat ringan bagi dia. Tetapi ketika giliran digoda wanita, dia luntur, enggak mampu. Kadang ada orang seperti ini. Barakallahu fiik. Wa qad yusabul insan, namun kadang juga ada seorang yusabu, ditimpa musibah. Bi musibatin, dengan suatu musibah, yakunu sabru 'alaiha asyaq. Ternyata bagi orang ini lebih berat. Lebih berat minas sabri 'ala ta'ah, daripada sabar menjalankan ketaatan. Iya. Faqad yamutu lahu masalan qaribun aw shadiqun aw azizun 'alaihi jiddan. Kadang orang ini diberi musibah. Apa musibahnya? Matilah kerabatnya. Matilah temannya. Au aziz alaihi, orang yang sangat dia cintai. Fatajidhu yatahammal minas sabr, ternyata dia mampu bersabar ditimpa musibah. Ala hadhil musibah masyaqqatun adzimah, padahal musibahnya sangat berat. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, mertuanya meninggal, orang yang dia cintai meninggal, tinggal dia sebatang kara. Tapi dia mampu menghadapi kenyataan yang ada. Dia mampu. Namun ketika digoda dengan wanita cantik, dia langsung terseret. Tidak mampu dia. Ketika diajak kepada ketaatan, tidak mampu dia. Tapi dalam hal ini, dia mampu. Kadang orang seperti ini. Dilihat dari jenis orangnya. Namun kalau dilihat dari jenis sabarnya, maka yang tertinggi jenis sabar adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar menjalankan ketaatan, perintah. Idh wa inna hadha wa bihadha yandafi'ul iradu alladhi yauriduhu ba'dun nas wa yaqul inna hadha tartib fihi nadhar. Oleh karena itu mendorong, yandafi' akan membantah orang yang membawakan apa yang dibawakan oleh sebagian orang. Dia mengatakan urutan seperti ini fihi nadhar, perlu diteliti kembali. Nadhar, coba diteliti lagi. Kenapa perlu diteliti urutan tadi? Il ba'dul ma'asi yakunu sabru alaihi asyaq min ba'di ta'ah. Sebab kadang sebagian maksiat itu menjadikan sabarnya lebih berat daripada sebagian ketaatan. Wa kadzalik, demikian pula ba'dul aqdar, sebagian takdir-takdir yakunu sabru alaihi asyaq alaiha asyaq. Kadang bagi seorang sabar menerima takdir lebih berat bagi dia. Fanaqul, maka kami katakan, nahnu nadkurul maratib, kami sebutkan urutan-urutan ini min haisu hiya, dari sisi sabar itu sendiri. Biqat in nadhar ani sabir, dengan dipastikan melihat orang yang sabar. Wa kana sabru ala ta'ah a'la, maka sabar menjalankan ketaatan a'la, itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Kenapa? Kenapa sabar menjalankan ketaatan itu perkara yang paling tinggi? Barakallahu fikum. Sebabnya, kata Syekh Utsaimin, li'annahu yatadammanu ilzaman wa fi'la. Karena yang namanya sabar menjalankan ketaatan itu adalah ilzaman, mengharuskan. Walaupun berat, dia harus menjalankan. Ilzam sebagai kewajiban dari Allah Ta'ala untuk bersabar. Sampai Nabi pun diperintahkan untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi, bersabarlah engkau wahai Nabi sebagaimana sabarnya ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu mereka bersabar berdakwah ilallah, bersungguh-sungguh melawan musuh-musuh Allah, maka mereka dikatakan ulul azmi. Nabi diperintahkan sabar. Watasum wassaum, demikian pula engkau harus menegakkan puasa yang namanya sabar. Barakallahu fik. Summa sabru anil ma'siyah li'annahu fihi kaffan, kemudian bersabar dari maksiat karena di dalamnya kaffan, menahan, faqat saja. Kalau sabar meninggalkan maksiat cuma menahan, lebih berat mana menahan atau melakukan? Yang namanya sholat itu bergerak, membaca, khusyuk, bergerak, berat. Apalagi orang yang malas. Kalau meninggalkan maksiat berhenti, tidak minum khamr, kan tidak perlu mengeluarkan biaya, diam, tidak minum, lebih ringan, ya apa tidak? Tidak capek. Justru kalau minum khamr, dia capek. Bahkan akalnya jadi tidak sehat. Bahkan uangnya keluar. Kalau sholat, gratis. Mau sholat di masjid, 5 waktu, silahkan. Tidak ada biaya. Tapi itu berat. Tapi syaitan telah menghias-hiasi maksiat itu ringan. Walaupun keluar biaya, tenaga, pikiran, siap melakukan. Kenapa? Itu karena dorongan setan dan dorongan hawa nafsu. Barakallahu. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan menjalankan ketaatan a'la, jenis yang paling tinggi. Ai ilzaman li nafsi bitarki, sabar meninggalkan maksiat berarti melazimkan untuk dirinya bitar, untuk meninggalkan larangan. Walaupun tadi perjuangannya harus empat yang dilawan. Melawan dirinya, melawan setannya, melawan hawanya, dan melawan apa tadi? Dunianya. Iya. Dia harus lawan. Amma sabru 'alal aqdar, adapun sabar menghadapi takdir. Fali anna sababahu laisa bi ikhtiyaril 'abdi. Lihat, adapun sabar menerima takdir itu bukan karena sebab dia sendiri. Artinya laisa bi ikhtiyaril 'abdi, bukan karena ikhtiarnya hamba. Apa ada orang ingin sakit? Saya ingin berusaha sakit. Tidak ada. Semua orang berusaha ingin apa? Sehat. Ketika dia makan, ada penyakitnya enggak ini? Ada. Tidak mau saya, walaupun enak. Ya. Kenapa? Karena ingin sehat. Berarti ketika ditimpa sakit, itu memang ujian. Kalau itu ujian, ya diterima saja. Tidak usah protes. Kenapa saya sakit? Kenapa anak saya mati? Kenapa istri saya mati? Sudah, tidak usah protes. Itu sudah ketentuan dari Allah. Tidak bisa kita protes. Diterima saja. Artinya bukan ikhtiar kita. Bukan karena usaha kita. Barakallahu fik. Ini lebih ringan. Seorang dai harus sabar. Ketika menghadapi kaumnya, sabar. Jangan malah ikut larut dengan maksiatnya. Sudah ngerti madu'unya, jatuh kepada maksiat, nyemplung bersama mereka. Gabung dengan kemaksiatannya. Nah seperti itu. Ajak kepada kebaikan tanpa kita menjatuhkan kepada maksiat. Jaga kemaksiatan. Barakallahu fiik. Jadi, dalam hal ini sabar terhadap takdir, kata para ulama, disimpulkan ada tiga jenis. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, as-sabru ala aqdarillah al-mu'lima, sabar terhadap takdir Allah yang tidak mengenakan. Itu ada tiga jenis. Yang pertama, habsun nafs anil jaza', menahan jiwa anil jaza', dari berkeluh kesah. Jaza', jiwa yang berkeluh kesah. Ditahan jiwanya. Jangan berkeluh kesah kepada manusia. Diterima saja apa yang ada. Ujian tadi dihadapi dengan penuh kesabaran. Yang kedua, tiga, habsul jawarih an latmil hudud wa syakil juyub, menahan anggota badan dari latmil hudud, menampar pipi, wa syakil juyub, merobek baju. Dulu orang jahiliyah kalau anaknya mati, istrinya mati, meratapi. Mereka meratapi sambil memukul-mukul pipinya, wahai suamiku, sambil dipukul-pukul pipinya. Sambil mencakar-cakar badannya, merobek bajunya. Niyahah dengan badannya. Ini orang yang tidak sabar. Tahan tiga hal. Menahan jiwa dari jazak, mengeluh. Menahan lisan dari mengaduh. Dan menahan anggota badan, memukul pipi, merobek baju. Itu sebagai tanda orang tidak sabar. Barakallahu fiik. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, sehingga sabar terhadap takdir laisa biikhtiyaril 'abdi wa laisa fi'lan wala tarkan wa innama huwa min qadarillah mahdu. Tidak lain itu adalah ketentuan Allah saja. Ketentuan Allah saja. Allah sudah menentukan seperti itu. Karena orang mukmin harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, qala Ta'ala uktub, kolam, pena, diperintahkan oleh Allah uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Tulis wahai kolam, ma huwa kain, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Rawahu Muslim, rawahu Muslim, hadis sahih. Sehingga orang mukmin wajib percaya, bersabar ketika ada ujian yang tidak mengenakan, sakit, peceklik, ujian yang lainnya, dihadapi dengan penuh kesabaran. Karena itu sudah ditulis di lauhul mahfud. Optimis. Kalau dia diuji sebagai orang mukmin, sebagai pengangkat derajat. Asadul bala al-anbiya. Katakan sabar menerima musibah, sabar meninggalkan maksiat. Orang-orang yang sabar, pahalanya itu tanpa hitungan. Barakallahu fik. Maka tidak lain kecuali kita menerima qadha dan qadar Allah Ta'ala. Dan ini merupakan rukun iman. Yang keberapa? Yang keenam. Yang tidak beriman kepada takdir berarti dia belum beriman kepada Allah. Kalau seandainya kata Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar mengatakan, kalau seandainya kalian berinfak tidak akan diterima hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman kepada apa? Takdir. Makanya ketika muncul di zaman tabi'in, tabi'in, muncul orang yang menolak adanya takdir Allah, tidak percaya. Maka dilaporkan kepada ulama'nya. Muncul bid'ah qadariyah. Orang tidak percaya dengan takdir Allah. Al-qadar uluf. Maka kemudian kata Ibnu Umar, akhbirhum anna Ibnu Umar, katakan kepada mereka Ibnu Umar itu bara minhum wa hum buraa ummi. Saya berlepas diri dari ucapan ini dan mereka berlepas diri dari saya. Iya. Laqaituhum, kalau saya berjumpa dengan mereka ini, laqafatu ainaiha. Saya apa namanya? Diculek? Tusuk matanya. Ditusuk matanya dengan jarinya. Li'annahu mimma yata'allaqu bitauhidir rububiyah. Karena ini kaitannya dengan tauhid rububiyah. Li'anna tadbiral khalqi wa taqdir 'alaihim min mutaqaddiyat rububiyatillah. Karena mengaturnya Allah terhadap makhluk, menentukannya Allah kepada makhluk, termasuk daripada tuntutan-tuntutan rububiyah Allah. Bukti Allah mengatur, menakdirkan. Bukti Allah sebagai pengatur, menciptakan apa? Takdir. Dan ini termasuk tauhid rububiyah. Sehingga Syekh rahimahullah lebih khusus akan membahas takdir jenis keberapa? Ketiga. Bukan sabar menjalankan ketaatan, bukan sabar meninggalkan maksiat, tapi Syekh akan mengkhususkan pembahasan dalam bab beriman kepada Allah, sabar dalam menerima apa? Takdir. Ini insya Allah yang akan kita bahas dan insyaallah mencukupkan dari apa disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan kita lanjutkan insyaallah pada lain kesempatan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.